Sapena bengi ati tinggal lungo, sapena bengi ati tinggal lungo. Aku dewean. Tuku wicen ati pangan sembuh, turu ijen ati rukung lembu. Aku dek, sopo-sopo sing tahan. Sapena bengi ati tinggal lungo, sapena bengi ati tinggal lungo. Aku dewean. Tuku wijen ati pangan semut, turu wijen ati rubung lemut. Aku dek, sopo-sopo sing tahan.